من هذه وهذه وهذه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال سبحانه وتعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، saudaraku sekalian jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengamalkan sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam di dalam menuntut ilmu agama. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pertemuan kita secara khusus hari ini, kita akan mengkaji dan mempelajari ataupun mendengarkan keterangan-keterangan yang baik yang datang dari penjelasan tafsir Quranil Azim yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidz Al-Mufassir Abul Fida Ismail ibn Umar ibn Katsir rahimahullahu taala. Dan nantinya akan dilanjutkan setelahnya dengan mengkaji kitab Fiqhul Muyassarah. Selanjutnya, kita akan masuk dalam kajian kita mendengarkan penjelasan dan keterangan yang baik dari kitab tafsir Wallahu a'lam bissawab. Sebagaimana pertemuan kita terdahulu, kita telah mendengarkan kajian bersama kaitannya dan hubungannya dengan Surah Al-Fatihah dan tentunya ini menandakan dan menunjukkan kepada kita, kita baru memulai mengambil keterangan tafsir di surah yang pertama dari surah dalam Al-Quran. Dan kita telah dengarkan keterangan berkaitan dengan nama Al-Fatihah. Demikian pula kenapa disebut Al-Fatihah. Selanjutnya kita akan masuk dalam kelanjutan keterangan yang ada. Qala al-Imam al-Hafiz Abul Fida Ismail ibn Umar ibn Katsir rahimahullahu ta'ala adadu ayatiha, jumlah ayat dalam surah Al-Fatihah. Dan tentunya kita telah memaklumi bersama bacaan Al-Fatihah adalah bacaan yang kita hafal di luar kepala kita, dikarenakan ringkasnya dan juga dikarenakan merupakan inti bacaan yang mesti dibaca atau salah satu inti bacaan yang mesti dibaca di dalam salat. Karenanya sama kita ketahui jumlahnya atau dalam bahasa Arab adatnya, yakni 7 ayat. Wahia tabu ayatin bila khilafin, 7 ayat yang tidak didapatkan sedikit pun dari mereka para ulama yang berselisih silang pendapat dalam masalah ini. Setelah beliau membawakan bahwa tidak ada perselisihan beliau mengatakan wal basmalah ayatun mustaqilla min awwaliha kama huwa inda jumhuri qurra al-kufah wa qaul jama'a min as-sahaba wa tabi'in wa khalqin min al-khalaq. Ini atau basmalah itu adalah ayat yang berdiri sendiri, namun dia dari ayat yang pertama dari surah Al-Fatihah, dan ini merupakan pendapat jumhur qurra al-Kufah dan sekelompok para sahabat Nabi, demikian pula sekelompok tabi'in dan dari kalangan sekelompok orang-orang yang datang kemudian dari kalangan khalaf para ulama yang datang kemudian. Setelah beliau membawakan bahwasanya tidak ada khilaf dalam masalah basmalah, dalam masalah surah Al-Fatihah itu 7 ayat, lantas kemudian beliau menyebutkan pendapat jumhur berkenaan dengan basmalah, membawakan pendapat jumhur, dan ini merupakan kebiasaan mereka para ulama, atau membawakan pendapat kelompok para ulama yang lain menunjukkan adanya khilaf walaupun tidak disebutkan khilaf, sehingga basmalah yang telah kita dengarkan merupakan ayat yang pertama dalam surah Al-Fatihah menurut pendapat sebahagian para ulama. Di sisi yang lainnya, bukan termasuk ayat. Dan karenanya lah beredar silam pendapat di antara ulama, apakah basmalah itu dibaca ketika salat ataukah tidak dibaca. Dan juga darinya beredar silam pendapat yang lain, apakah dibaca dengan jahriyah ketika salat jahr ataukah dibaca dengan sir ketika salat sir, atau dibaca dengan sir dalam salat jahr. Dan nampak bagi kita pendapat beliau al-Imam al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala yang mengatakan basmalah itu masuk dalam ayat. Ayat yang pertama dalam suratul Fatihah. Dan dengan demikian pula nanti kita akan dapatkan keterangannya, basmalah dibaca dengan jahr. Ini mewakili bahwa basmalah itu dibaca di dalam salat ketika membaca Al-Fatihah dan ketika membaca dengan bacaan jahrian dibaca dengan apa? Jahr. Dibaca dengan jahr. Dibaca dengan keras. Sehingga masalah jahr dan tidak, basmalah ayat dan tidak, bukan masalah antara sunnah dan bid'ah, bukan masalah antara hak dan batil, tapi masalah khilaf yang beredar padanya, mana yang rajih, mana yang marjuh dalam masalah al-haq tersebut. Karenanya, dan ini sebagai meluruskan pemahaman di antara kita bahwa ketika kita dapati seorang imam membaca basmalah dalam keadaan jahr, tidak boleh bagi kita mengatakan dia telah melakukan perbuatan apa? Bid'ah. Tidak boleh bagi kita mengatakan dia telah melakukan penyelisihan terhadap sunnah. Karena masalahnya masalah khilaf fikhiyah yang sudah dibawakan oleh al-Imam Ibnu Katsir tadi, sekelompok sahabat juga berpegang dengannya, tabi'in dan para ulama yang lain. Kalau masalahnya bid'ah, sahabat tidak akan berpegang dengan pendapat tersebut. Karena para sahabat Nabi orang yang amat jauh dari perbuatan apa? Bid'ah. Mereka dijaga oleh Allah dari melakukan perbuatan bid'ah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga bukan berarti kita setelah mengetahui dalil yang mendekati kebenaran dalam memahami nas, kita tidak lantas mengatakan ini yang kuat atau kita meninggalkannya. Karena toh sama-sama perkaranya perkara khilaf dalam masalah fikih. Sehingga sikap yang betul dalam masalah ini kita tidak tentunya ceroboh dan gegabah dalam menghukumi, dan juga tentunya kita lebih berhati-hati untuk memilih mana yang lebih menenangkan hati kita di dalam mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Namun Allahu a'lam bishawab. Dari perselisihan yang ada di antara mereka mengenai basmalah yang tidak ada perselisihan dalam masalah 7 ayatnya Al-Fatihah, tapi berkenaan dengan basmalah, maka basmalah bukanlah dari ayat dari surah Al-Fatihah. Kenapa dikatakan demikian? Dan ini pendapat dari sekelompok ulama yang lain yang akan kita dengarkan nanti penyebutannya. Karena akan datang pula riwayat setelah ini dari riwayat Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, qatantu sholata baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'al. Aku membagi bacaan Al-Fatihah atau juga yang disebut dengan sholat itu menjadi dua bahagian, setengah untukku dan setengah untuk hambaku. Dan terkaitkan dengan apa yang menjadi bahagian hambaku ketika dia meminta, maka baginya akan mendapatkan apa yang dia minta tersebut. Lantas Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin, apabila hambaku berkata dalam salatnya dalam bacaan Al-Fatihahnya alhamdulillahi rabbil alamin. Perkataan alhamdulillahi rabbil alamin menunjukkan inilah awal ayat. Inilah awal ayat. Karena kalau awal ayat adalah bismillahirrahmanirrahim, tentunya Allah akan mengatakan atau dalam firman-Nya bukan alhamdulillahirabbil alamin, tapi dikatakan bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Ini di antara dalil yang mendekatkan kita kepada pendapat yang benar, yang kuat. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini merupakan pendapat Al-Imam Ahmad dan yang lainnya, dan didahului oleh para sahabat Nabi, bahwa basmalah merupakan apa? Ayat yang berdiri sendiri dan bukan masuk dari ayat surah Al-Fatihah. Tidak termasuk dari ayat surah Al-Fatihah. Dan pernyataan bahwasanya ayat basmalah bukan ayat dari surah Al-Fatihah dan bukan ayat sama sekali yang berkaitan dengan surah Al-Fatihah, merupakan pendapat Imam Malik dan yang lainnya dengan dalil yang sama yang telah kita dengarkan tadi. Alasannya bahwa tidak disebutkan basmalah itu menunjukkan bukan ayat dan tidak dibaca. Kita simpulkan bahwa basmalah itu ayat dalam surah Al-Fatihah dan karena ayat dibaca. Ini pendapat yang dipegangi oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Yang kedua, basmalah atau penyebutan bismillahirrahmanirrahim itu ayat yang berdiri sendiri, dibaca tapi tidak dengan membaca jahr. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad dan yang lainnya. Yang ketiga, bahwasanya basmalah itu bukan ayat dan tidak dibaca sama sekali jahr dan sir. Ini merupakan pendapat Imam Malik yang rajih bahwa dia itu bukan ayat dari ayat surah Al-Fatihah, bukan, tapi dia ayat, cuma bukan ayatnya surah Al-Fatihah dan dibaca pada waktu sholat, cuma bacaannya sir. Kok bacaannya sir? Tentunya hal ini dipahami dari nas yang lain. Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa aku sholat di belakang Nabi Abu Bakar, Umar dan Utsman. Saya tidak mendapati mereka membaca atau memulai bacaannya kecuali dengan apa? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Berkaitan dengan riwayat ini, para ulama menjelaskan seperti diantaranya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dari kalangan pendahulu dan dari kalangan mutaakhirin atau ulama yang akhir, Al-Imam As-Sunani rahimahullah ta'ala dalam Subul Salam, mereka mengatakan dan yang lainnya, memulai dengan Alhamdulillahirrabbilalamin bukan berarti basmalah tidak dibaca, karena sudah dipahami setiap surah dalam Al-Quran pasti ada bacaan basmalahnya atau dimulai dengan bacaan basmalah, kecuali surah apa? Surah At-Taubah, Al-Bara'ah, yang tidak didapati bacaan apa? Basmalah. Namun basmalah tersebut apakah ayat atau bukan, maka sebagaimana pendapat Imam Ahmad tadi bahwa dia bukan ayat dalam surah Al-Fatihah, tapi dia ayat yang berdiri sendiri dalam surah dalam setiap surah ayat yang berdiri sendiri. Bagaimana kalau itu dipahami ayat yang berdiri sendiri? Karena sahabat bersepakat memasukkan Bismillahirrahmanirrahim dalam mushaf kita, dalam mushaf kita Bismillahirrahmanirrahim di setiap awal surah, di setiap awal surah sebelum memulai surah kecuali surah apa? Al-Bara'ah. Tidak ada para sahabat yang mengingkar. Kalau dia bukan ayat, tidak mungkin akan dimasukkan. Karena khawatir memasukkan di dalam Al-Quran yang bukan ayat. Tapi karena dia ayat, maka dimasukkan basmalah tersebut, bismillahirrahmanirrahim, tapi bukan bagian surah tersebut. Diinginkan dengannya sebagai bentuk pemisahan antara surah dengan surah. Demikian keterangan mereka para ulama tersebut, dan ini yang lebih kuat, lebih mendekati kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Kita selesai dari pembahasan ini. Saudara sekalian jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya basmalah dibaca bismillahirrahmanirrahim, tapi tidak apa? Tidak jahr. Tidak jahr. Basmalah dibaca, tiap membaca surah kecuali apa surah apa? Al-Bara'ah. Tapi membacanya tidak jahr kalau di dalam salat. Kalau di dalam salat kita pembahasannya berkenaan dan berkaitan dengan pembahasan salat. Wallahu a'lam bishawab. Adadu kalimatiha wa hurufiha. Dan subhanallah, bagaimana Allah menjaga agama ini. Kita melihat para ulama, mereka bersungguh-sungguh di dalam menjaga agama ini. Sampai dalam permasalahan yang mungkin tidak pernah terbetik di benak kita, tergambarkan di benak kita, mereka akan melakukannya. Seperti contohnya apa? Contohnya apa yang kita dengarkan berikut ini. Mereka sampai menghitung jumlah kalimat dan huruf dalam ayat. Dalam ayat. Padahal tentunya kita kalau membaca Al-Quran tidak dituntut untuk menghitung apanya? Jumlahnya. Tidak dituntut untuk menghitung kalimatnya. Kita baca begitu saja, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam rangka menjaga agama Allah, agar jangan sampai nanti dimasukkan kalimat yang lain, agar jangan sampai nanti ditambah huruf yang lain. Dan itu terbukti pada hari ini, di mana ada sebagian percetakan mencoba mencetak mushaf dengan menambah huruf, mencoba mencetak dengan menambah kalimat. Karena Al-Quran dijaga oleh Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Allah yang menurunkan agama ini, Allah yang menurunkan Al-Quran ini, maka Allah yang akan menjaganya. Maka Al-Quran yang ada di dada-dada manusia, yang dihafal oleh mereka, Allah simpan di kalbu mereka. Ketika mendapatkan ada bacaan yang tidak benar dengan huruf, dengan kalimat, kemudian apa? Mereka pun menyuarakan suara bahwa ini tidak benar, ini perlu dikoreksi dan seterusnya. Sehingga Al-Quran dari awal penulisannya di zaman Utsman dikumpulkan, atau sebelumnya Abu Bakar, karena yang memprakarsai mengumpulkan Al-Quran sebelum Utsman adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Tapi belum terwujudkan, nanti terwujudkan ketika zamannya Utsman ibnu Affan, dengan perintah Utsman kepada Zaid ibnu Thabit dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga Al-Quran dari mulai pengumpulannya dicatat, dikumpul, sampai hari ini dan sampai hari kiamat, tidak akan pernah berubah, tidak pernah akan didapatkan penambahan ataupun pengurangan. Wallahu a'lam bishawab. ketika membaca buku yang ditulis berkaitan dengan atau kitab berkaitan dengan borok-borok Syiah Rafidhah, sempat di sana dinukilkan oleh penulis kitab Al-Quran yang menurut orang Rafidhah tambahan yang tidak ada di sisi kaum muslimin, tambahan yang tidak ada di sisi kaum muslimin dan merupakan bentuk tidak sempurnanya agama kaum muslimin menurut mereka. Orang Rafidhah. Di situ dinukilkan oleh penulis ketika melihat dan sempat membaca dari apa yang dituliskan tersebut, sama sekali tidak ada gambaran bahwasanya itu adalah wahyu. Karena yang namanya wahyu Allah susun dengan sempurna, dengan indah. Dan apa yang disusun oleh manusia tidak akan sempurna dan tidak akan indah, walaupun indah menurut manusia tersebut. Ya, contoh wanita-wanita yang bertabarruj, wanita-wanita yang memamerkan auratnya tabarruj, ataupun menampakkan perhiasannya yang mungkin dalam pandangan manusia yang fasik, dalam pandangan manusia yang fasik, dia akan melihat itu sebagai suatu bentuk keindahan. Tapi dalam pandangan sempurna dan indah menurut agama, itu adalah pakaian yang fahisyah syani'ah, wallahu a'lam bishawab, amat jelek, pakaian yang tidak pantas untuk dipakai. Demikian seperti itu Rafidhah melihat Al-Quran buatan mereka, demikian indah Al-Quran mereka buat, sehingga juz 30 atau Al-Quran yang bentuknya 30 juz ini kurang di sisi mereka, mesti ditambahin dengan buatan mereka sehingga menjadi sempurna. Wajar kalau para ulama kita menyebut Rafidhah itu qaumun qabih, sehingga dinukilkan dari salah seorang alim, walaupun penukilannya diperselisihkan atau disangsikan keberadaan nukilan tersebut, yakni dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala Rafidhah. Kalau dia dari bangsa hewan darat, dia itu keledai. Kalau dia dari bangsa burung, dia itu adalah burung pemakan bangkai. Ini menunjukkan jeleknya kaum tersebut. Karena pernyataan mereka Al-Quran masih kurang dan perlu ditambah, para ulama mengkafirkannya. Para ulama mengkafirkannya. Kembali kita dalam keterangan di sini, kita kaitkan keterangan ini karena nanti mungkin akan muncul pertanyaan atau muncul di benak kita pertanyaan, kok kita harus mengetahui kalimatnya, kok para ulama kok sampai jauh menerangkan kalimatnya, menerangkan hurufnya berapa. Itu punya hikmah, punya makna yang besar, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjaga agama ini dengan sempurna, sehingga didatangkan para penjaganya, para ulama tersebut yang menerangi umat agar umat ini tidak tersesatkan jalannya dan agar umat ini dibimbing dengan pelita, dengan penerangan sehingga mereka berjalan dengan jalan yang benar. Karena sekilas akan muncul pertanyaan di benak kita. Kalimatnya di sini disebutkan kalimat Tuhan khamsuna wa isruna kalimat. Kalimatnya 20 khamsun wa isruna 25 kalimat. Kalimatnya khamsun wa isruna kalimat. 25 kalimat. Di sisi kita apa faedahnya? Kalau kita sekedar membaca, tentunya kita tidak mendapatkan faedah yang terlalu banyak. Kan yang dituntut bagi kita adalah membacanya itu adalah apa? Ibadah. Tidak dituntut kita mengetahui jumlahnya. Tapi ulama tanpa mengetahui jumlahnya, tanpa mengetahui hurufnya berapa, itu semua dalam rangka penjagaan terhadap agama Allah, sebagaimana yang telah kita dengarkan tadi. Karenanya agama pada hari dibawa oleh dan didatangkan oleh Allah terhadap nabinya hari itu dan sampai datangnya hari kiamat akan tetap sebagaimana munculnya dan datangnya, tidak akan berubah walaupun terjadi perubahan zaman. Wallahu a'lam bishawab. Adadu kalimatiha wa hurufiha. Jumlah kalimatnya, jumlah hurufnya. Mereka para ulama mengatakan wa kalimatuha khamsun wa isruna kalimat. Jumlahnya 25 kalimat. Wa hurufuha mi'ah. Wa talata asar harfan. Huruf-huruf dalam surah Al-Fatihah tersebut 113 huruf. 113 huruf. Demikian. Qala rahimahullahu ta'ala. Limadha sumiyat ummul kitab? Kenapa Al-Fatihah dinamakan ummul kitab? Kenapa dikatakan ummul kitab? Karena dalam riwayat dikatakan la salata liman lam yaqra bi ummil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca ummul kitab. Kenapa dinamakan ummul kitab? Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala fi awal kitab at-tafsir wa sumiyat ummul kitab bi annahu yubda'u bi kitabatiha fil mafahib wa yubda'u bi qira'atiha fi shalah. Berkata Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya, dalam pembahasan kitab tafsir dinamakan ummul kitab karena dimulai penulisan Al-Fatihah itu di mushaf yang ada. Jadi Al-Fatihah merupakan surah yang pertama yang dianggap sebagai surah pemula sebelum datangnya atau sebelum disebutkannya surah-surah yang lain. Yang kedua, karena Al-Fatihah dimulai pembacaannya di dalam salat. Sebelum seorang membaca fuqara. Yang lain maka diwajibkan membaca yang pertama kali, membaca apa? Surah Al-Fatihah. Demikian. Ini sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan di sisi sebagian para ulama dinamakan Ummul Kitab atau Ummul Quran liruju'i ma'anil Quran kullihi ila ma tadammanathu, dikarenakan semua dari makna-makna Al-Quran atau semua dari apa yang dibaca dalam Al-Quran dengan makna-maknanya itu kembali kepada apa yang dikandung oleh surah Al-Fatihah tersebut. Di mana di dalam surah Al-Fatihah sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya dan kita singgung sebelumnya, Al-Fatihah terkandung padanya apa? Pujian dan sanjungan kepada Allah, terkandung di dalamnya tauhid, terkandung di dalamnya akidah, terkandung di dalamnya ibadah, doa, dan itu yang ada di dalam Al-Quran secara keseluruhan. Wallahu a'lam bishawab. Dan Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullahu taala beliau mengatakan orang Arab menamakan ummun apabila mengumpulkan satu perkara seperti contoh ini dari kita. Ibu dikatakan ummun karena mengumpulkan atau keluar darinya anak-anak. Al-Imam Ibnu Jarir mengatakan dikatakan ummun karena dia mencakup mengumpulkan perkara-perkara yang ada yang kembali kepadanya. Sebagaimana kata beliau, Abdimah otak dikatakan umur roh, induknya kepala, karena perkara-perkara yang berkaitan dengan apa? Perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan kepala kembalinya kemana? Ke otak. Demikianlah Al-Fatihah dinamakan apa? Ummul Kitab. Contoh yang lain, maka dikatakan Ummul Qura karena maka merupakan pusat inti kota yang kampung-kampung berkumpul padanya. Maka dikatakan apa? Ummul Qura. Wallahu a'lam bishawab. Namun dari semua itu nas memberikan isyarat sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, rawal Imam Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin sebagai tambahan faedah bagi kita semuanya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan tentunya sebagai seorang muttabi', orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun kita tidak mengeluarkan dengan jahat cukup dalam hati kita, cukup dengan lisan kita. Dalam sebuah riwayat, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asharah, siapa yang bersolawat kepadaku dengan satu salawat, Allah akan bersolawat padanya dengan 10 salawat. Maka mereka para muhaddits, para ahli hadis, ketika menulis kitab hadis, ketika menulis riwayat, tidak pernah melepaskan lafaz apa? Salawat kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ini mungkin sebagai tambahan faedah supaya tidak tertinggal dan tidak terluputkan bagi kita. Kita lanjutkan, kita masuk kembali kepada keterangan yang ada, bahwasanya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala fi ummil Qur'an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda berkaitan dengan ummul Qur'an, hiya ummul Qur'an, yang berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu adalah ummul Qur'an, induk Al-Qur'an. Wa hiya sab'ul matani, dan Al-Fatihah itu 7 ayat yang Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulangnya, dan di dalamnya ada pujian dan sanjungan dan doa. Kenapa dikatakan diulang-ulangi? Karena orang kalau membacanya di dalam sholat pasti membacanya berulang-ulang. Setiap rakaat dia membaca surah Al-Fatihah. Dan setiap itu pula dianggap sah sholatnya. Lantas dikatakan wahiyal Qur'anul Azim, dan Al-Fatihah itu adalah Qur'anul Azim. Di mana makna Al-Qur'an? Di mana Al-Qur'an kembali kepada apa yang dikandung oleh Al-Fatihah tersebut. Jadi bukan sekedar melihat makna, tapi memang ada nas. Ada nas yang menyebutkan bahwa Al-Fatihah itu adalah apa? Ummul Qur'an, wallahu a'lam bis-shawab. Qala al-Imam Al-Hafiz Ibn Katsir rahimahullahu taala, dzikru ma warada fi fadli al-Fatihah, keutamaan Al-Fatihah. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan keutamaan dan menyebutkan sisi keutamaan Al-Fatihah, bahwa yang pertama, apa yang Allah datangkan dari setiap surahnya pasti ada keutamaannya. Cuma ada yang Allah sebutkan dengan gamblang dan jelas melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang tidak disebutkan. Namun bukan berarti tidak disebutkan bahwa itu tidak utama. Sehingga semua surah di dalam Al-Quran mempunyai apa? Keutamaan. Cuma ada yang disebutkan oleh Allah, ada yang tidak disebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, berkaitan dengan keutamaan-keutamaan dalam satu pemberitaan, didapatkan pemberitaan berkaitan keutamaan-keutamaan, didapatkan di sana banyak atau ada di antaranya riwayat yang lemah. Sehingga ketika mendapatkan riwayat yang lemah, tidak boleh kita memakainya. Kalaupun dalam fadhail a'mal, kecuali riwayat yang lemah tersebut, riwayat yang didukung oleh riwayat yang banyak sehingga posisinya tidak lagi lemah, dan riwayat yang lemah tersebut mencocoki makna dari riwayat yang sahih. Ketiga, bahwasanya penyebutan tentang keutamaan dimaksudkan agar kita terangsang dan terhasung untuk meraih dan mendapatkan keutamaan tersebut. Namun ketika tidak didapatkan nas, bukan menyurutkan dan tidak diinginkan menyurutkan semangat kita, karena namanya apa yang Allah datangkan pasti apa? Pasti utama. Wallahu a'lam bissawab. Termasuk dalam keutamaan surah Al-Fatihah di sini, Fadlu Al-Fatihah. Rawal Imam Ahmad Ibn Hanbal, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala fi musnadih, dalam musnadnya, An Abi Sa'id Ibn Al-Mahalli atau Ibn Al-Ma'la radhiyallahu anhu قال كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم أجبه حتى صليت sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam musnadnya dari sahabat Abi Sa'id Ibn Al-Ma'la radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa beliau dulu salat dan di sini diinginkan dengannya wallahu a'lam bis-shawab surah al-a'la, diinginkan dengannya salat sunnat bukan salat wajib, karena kalau salat wajib tentunya Abu Sa'id ini salat bersama siapa yang memanggilnya, siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salat sunnat, kebetulan beliau sallallahu alaihi wasallam membutuhkan Abu Sa'id, pada waktu itu beliau memanggil, ya Abu Sa'id, tapi falam ujibhu. Waktu itu karena hendak salat, Rasulullah memanggilku, aku pun tidak memperhatikan panggilannya, tidak mengabulkan mendatangi panggilannya karena sudah mau sholat, sampai aku menegakkan sholat dan menyelesaikannya. Qala, maka Rasulullah, maka Abu Sa'id pun mengatakan, fa'ataituhu, setelah sholat aku pun mendatangi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma mana akan ta'tiyani, wahai Abu Sa'id, apa yang mencegahmu? Apa yang menghalangimu sampai tidak mendatangi panggilanku? Maka Abu Sa'id pun berkata, karena Abu Sa'id seorang sahabat yang mulia, tidak mungkin akan mengada-ngada. Dia akan menjawab sesuai dengan apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan. Qultu ya Rasulullah inni kuntu usolli, ya Rasulullah, pada saat itu kebetulan aku sholat, yakni sholat sunnah. Ketika mendengarkan hal tersebut dalam keadaan status Nabi memanggilnya, maka Rasulullah pun memberikan bimbingan kepada sahabatnya tersebut. Nabi memberikan bimbingan kepada para sahabatnya tersebut atau sahabatnya tersebut kepada sifat sikap yang benar yang semestinya dilakukan ketika dia hendak salat sunnah dalam keadaan status beliau dipanggil oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka beliau mengatakan alam yakulillahu subhanahu wa ta'ala. Tidakkah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai Abu Sa'id, ya ayuhalladzina amanu istajibu lillahi warrasul idza da'akum lima yuhyikum. Tidakkah Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan juga Rasulnya apabila kalian dipanggil dengan apa yang akan membahagiakan kalian, memuliakan kalian. Dengan panggilan kehormatan pula, wallahu a'lam bishawab. Ini bimbingan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum kita masuk kepada pembahasan inti kita berkaitan dengan keutamaan surah Al-Fatihah, kita ingin mengambil sekedar pelajaran yang besar dari riwayat ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam nabiul ummah, nabi umat ini, nabi yang membimbing, nabi yang mendidik, nabi yang membina umat ini kepada yang benar, kepada apa yang lurus. Dan di antara bimbingannya, lihat, beliau bimbing sahabatnya tersebut. Demikian pula tentunya kepada mereka yang ingin dan hendak membimbing umat dari kalangan doa. Dia bimbing umat kepada yang benar. Dia bimbing umat kepada yang lurus, yang baik jalannya. Jangan dia membuat mereka bingung. Jangan para dai ini membuat umat ini resah. Jangan para da'i ini membuat umat ini menjadi cemas dengan agamanya, dengan prinsipnya, dengan akidahnya, dengan manhajnya. Bimbing kepada yang benar. Dengan bimbingan dari Allah, bimbingan dari Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, bimbingan dari para ulama, umat ini yang mereka itu adalah pewaris para nabi. Jangan kita resahkan, jangan kita bingungkan umat sehingga mereka merasa tenang, merasa nyaman beragama di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bimbingan di sini bukan dalam keadaan umat ketika melakukan kebajikan saja. Dalam keadaan umat melakukan kebid'ahan aja. Tidak. Tapi dalam perkara mana yang lebih utama, mana yang lebih baik. Ini sudah baik, tapi ini lebih baik. Dibimbing mereka ke arah yang lebih baik. Demikian. Lihat, salat sunnah kebaikan atau bukan? Kebaikan. Tapi ketika beliau mendapatkan ini tidak lebih utama dengan panggilan beliau, maka beliau memberikan bimbingan. Terlebih lagi ketika umat itu salah, ketika umat itu menyimpang, ketika umat itu tersesatkan jalannya, maka dibimbing mereka kepada arah yang benar. Jangan mereka dibuat bingung dan dibuat seperti kambing yang tersesatkan jalannya, yang siap dimangsa oleh siapa? Serigala. Agama ini mudah, ini mudah, agama ini sanhun yusrun. Tapi bukan menurut mudahnya menurut kita, mudahnya gampangnya menurut hawa nafsu kita, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala, menurut nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan seperti apa yang dijelaskan oleh para ulama umat ini, bukan menurut kita. Kita bukan yang memiliki, kita bukan pemilik agama. Wallahu a'lam bishawab, menyinggung hadis ini. Kita sengaja menyampaikan hal ini karena tentunya didapatkan sebagian orang meresahkan dan membingungkan majelisnya. Tidak demikian wahai dai yang bijaksana. Dai yang bijaksana, dai yang betul-betul yatafattan, betul-betul mencermati, betul-betul mewaspadai, melihat keadaan madu'umnya. Kalau sudah ini bahaya, jangan diarahkan ke arah bahaya tersebut, diselamatkan. Kalau ini baik tapi ini lebih baik, diarahkan ke perkara yang lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Faedah yang terakhir yang mungkin bisa kita ambil, bahwasanya apa yang datang dari Rasulullah harus dikedepankan terlebih dahulu dari panggilannya, dari keterangan-keterangannya. Tidak boleh mengedepankan yang selainnya sebelum kita mengedepankan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Artinya, apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasulullah, itulah yang lebih diutamakan. Lebih diutamakan dari yang lainnya. Jangan kita lebih mengedepankan perasaan kita, emosi kita, hawa nafsu kita, tapi kedepankan apa yang datang dari Allah, dari Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai pun mungkin mengedepankan Allah dan Rasulnya akan berhadapan dengan orang yang kita cintai, bapak kita, ibu kita, saudara kita, karib kerabat kita. Kita kedepankan apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala untuk dikedepankan, dan demikian pula nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti itu mereka para sahabat Nabi ketika mereka berhijrah, mereka meninggalkan ayah, ada yang meninggalkan ayah mereka, ada yang meninggalkan anak mereka, istri mereka atau kekasih mereka, harta mereka, demi mengedepankan siapa? Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini prinsip, ini merupakan prinsip bagi kita semuanya di zaman, di saat prinsip itu mulai dikaburkan. Ya ini kan teman saya, ya ini kan pernah memiliki jasa sehingga saya harus berbalas budi. Satu hal yang mungkin kami akan sebutkan, dai hizbi Abu Qatada, sebelum dia kembali dari negeri Yaman, dia yang zahir dari mulutnya, dari lisannya, dia akan pulang ke Indonesia nantinya memberantas apa yang dia pandang itu batil. Tapi ketika kembalinya ke Indonesia dan sebelum pulang dia sudah mulai obrol sana obrol sini termasuk ke kita, ke saya, dan karena ya saya termasuk juga orang yang suka bermain bersama-sama dulu di sana dengan Abu Qatada. Subhanallah, sempat terlontarkan di mulutnya, saya ini punya jasa dengan kakak saya, dan kakaknya inilah yang di Indonesia yang memperkenalkan dan menarik dia ke Abu Nida, ke orang-orang hizbi. Dalam keadaan dia sudah kenal apa itu yang hak, apa yang batil, dan saya rasa tidak akan tertutup telinga Abu Qatada pada waktu itu. Tapi subhanallah, pulang ke Indonesia seakan-akan telinganya di Yaman dulu punya penyumbat, barulah di Indonesia dia buka. Kayaknya seperti itu, padahal tidak sama sekali. Kalaupun mungkin dia tutup, dia tutup hatinya. Akhirnya orang ini meninggalkan apa yang hak, dan itu tentunya sesuai dengan keinginannya. Tapi alasan, di antara alasan yang menyebabkan dia meninggalkan jasa dari kakaknya yang memberangkatkan dia dan memulangkan dia, dan ternyata kakaknya mendapatkan dana dari orang-orang Hizbi Abu Nida CS di Yogyakarta. Orang-orang Hizbi ini, wallahu a'lam bishawab. Akhirnya siapa yang duduk dengan Hizbi jadi apa? Jadi Hizbi. Siapa yang duduk dengan Hizbi jadi Hizbi. Alasannya karena balas jasa. Maka dengan apa yang kita terangkan tadi, yang namanya prinsip yang benar yang sudah mulai dikaburkan hari ini, kita mengedepankan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya siapapun yang berhadapan dengan, mungkin karib kerabat kita, mungkin bapak kita, mungkin saudara kita, wallahu a'lam bishawab. Maka kemudian pun beliau mengatakan, "Tsumma qala la u'allimannaka 'azama suratin fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid." Wahai Abu Sa'id, setelah beliau membimbing bahwa tidak pantasnya kamu tidak mengabulkan panggilan saya tadi, maukah aku ajarkan, atau sungguh aku akan ajarkan kepadamu sebesar-besar surah nantinya di dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid ini. Lihat bagaimana pembimbingan beliau, cintanya beliau tidak kepada seorang sahabat saja, kepada sahabat yang lain dalam banyak keterangan. Cintanya beliau melebihi terkadang diri beliau, sehingga beliau harus mendapatkan gangguan ketika ingin membela, ketika ingin menyelamatkan mereka, umatnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan tentunya di sini kita ambil poin bahwa Al-Fatihah yang akan diajarkan itu disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azam apa? Surah. Azam surah sebesar-besar dan seagung-agung surah di dalam Al-Qur'an. Wallahu a'lamu bissawab. Kita lanjutkan kembali potongan hadis Abu Sa'id Ibn al-Ma'la radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah beliau dipanggil Rasulullah, lantas Rasulullah pun mengajarkan kepadanya dengan bimbingan yang benar apabila dipanggil oleh beliau sebagai seorang nabi dan rasul. Beliau lantas mengatakan, la u'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid. Saya sungguh akan mengajarkan kepadamu seagung-agung, sebesar-besar surah di dalam Al-Qur'an sebelum engkau keluar dari masjid ini. Qal fa'akhadha biyadi falamma arada ayakhruja minal masjid qultu ya Rasulullah innaka qulta la u'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an. Dan kemudian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengambil dan memegang tanganku. Dan tak kala beliau hampir keluar dari masjid, aku pun mengatakan kepada beliau, wahai Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tadi engkau katakan kepadaku engkau akan mengajarkan kepadaku sebesar-besar surah di dalam Al-Qur'an. Maka Rasulullah pun menjawab, na'am, iya, surah yang agung itu adalah alhamdulillahi rabbil alamin dan seterusnya dari ayat hiya sab'ul matani, dia itu adalah 7 ayat yang berulang-ulang penyebutannya dan di sana didapati bentuk pengagungan, penyanjungan kepada Allah, pujian dan juga doa seorang hamba. Wal Qur'anul Azim alladzi utitu juga merupakan Qur'an yang agung yang dengannya aku didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keterangan di sini kita kembali kepada keterangan yang inti yang kita akan ambil dari keterangan surah atau keutamaan surah Al-Fatihah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau menyebutkan seagung-agung surah, sebesar-besar surah adalah alhamdulillahi rabbil alamin dan seterusnya dari ayat, itulah surah yang agung, surah yang besar di dalam Al-Qur'an. Sehingga tentunya keutamaan Al-Fatihah dari yang lainnya disebutkan oleh nabinya dan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai surah yang agung, surah yang besar. Terlebih lagi telah kita dengarkan tadi di dalam surah tersebut ada bentuk penyanjungan, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ada bentuk doa. Doa yang itu ibadah. Juga doa yang bentuknya mas'alah. Seorang hamba meminta kepada Allah yang Allah menjawab dari doa yang diminta oleh hambanya tersebut, wali abdi mas'al. dengan apa yang hambaku minta itu, maka baginya apa yang dia minta tersebut. Baginya apa yang dia minta tersebut. Saudara sekalian jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian menunjukkan bentuk keagungan, bentuk besarnya dan keutamaan surah Al-Fatihah. Tapi kita jangan salah persepsi bahwa dari agungnya surah Al-Fatihah lantas kita menempatkan tidak pada tempatnya, tidak pada posisinya. Saya mohon maaf sebelumnya, sebagaimana adat kebiasaan sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin atau sebagian orang-orang umat Islam ini menempatkan surah Al-Fatihah tidak pada tempatnya. Surah Al-Fatihah ditempatkan pada tempat yang tidak pada tempatnya, yaitu orang menempatkan tidak pada tempat yang diajarkan oleh Nabi, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diajarkan oleh Allah melalui nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, surah tersebut untuk ditempatkan di tempat tersebut. Biasa kita dengar saudara-saudara kita setelah selesai sholat dikomandoi oleh imam lantas mengatakan kepada makmumin, assalamualaikum, assalamualaikum, setelah salam Al-Fatihah. Demikian. Ataupun di keadaan yang lain, sebetulnya kalau kita melihat secara kasat mata, secara lahiriah, membaca surah setelah sholat, ya bagus-bagus aja, baik-baik aja. Itu kalau pandangan kita. Tapi karena ini bentuknya amalan ibadah, ini bentuknya amalan taqarrub, dan bentuknya menempatkan Al-Fatihah di setelah, di tempat setelah selesai sholat dengan dikomandoi membaca Al-Fatihah, ini tidak pada tempatnya atau tidak baik dalam pandangan syariat. Kenapa demikian? Karena kalau baik dalam pandangan syariat, syariat itu paling sempurna, syariat itu paling lengkap, tidak ada satupun celah kekurangan, tidak ada satupun celah yang menunjukkan kekurangan kecuali ditunjukkan oleh syariat. Tidak ada satupun tempat yang kira-kira di situ kita bisa beramal ibadah, bisa bertaqarrub. Pasti amalan syariat menunjukkannya. Sehingga itu menempatkan Al-Fatihah di tempat tersebut tidak didapatkan bimbingannya dari amalan syariat. Karena tidak didapati, tentunya amalan tersebut bukanlah amalan yang bagus. Amalan yang baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat beliau bersabda, sama atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sama amal, tidak ada satu pun amal, liqarribukum ilal jannah, yang mendekatkan kalian kepada surga, illa qad 'allamtum, illa qad 'allamtumukum, terkecuali aku telah mengajarkan kepada kalian, terkecuali aku telah membimbing kalian terhadapnya, dan tidak ada satu amalan liyubaidukum au liyujannibukum minan nar illa qad hadzartum, illa qad hadzartukum. Tidak ada satu amalan yang menyebabkan kalian terjauh dari api neraka terkecuali aku telah ajarkan, aku telah peringatkan kalian darinya. Jadi segala amalan yang itu baik yang mendekatkan kepada surga, segala amalan yang itu jelek yang membuat kita masuk ke dalam neraka, sudah diperingatkan dan sudah diajarkan oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekecil-kecilnya. Sehingga penempatan tadi Al-Fatihah yang kita katakan Al-Fatihah itu surah yang agung, surah yang besar, ditempatkan tidak pada tempatnya, maka ini menyalahi daripada penempatan yang benar dengan surah Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Terkadang kita dapatkan saudara-saudara kita dalam berdoa, dalam menyampaikan kebaikan katanya kepada orang yang hendak didoakan, kepada Fulan bin Allan yang telah wafat ini, kepada si Fulan bin Allan, kepada Fulan, kepada Syekh Fulan, kepada Guru Fulan, kepada semuanya disebutkan dengan niat yang tulus, dengan niat yang ikhlas. Al-Fatihah. Ini tidak menempatkan posisi Al-Fatihah pada tempatnya. Al-Fatihah tidak ditempatkan di tempat tersebut. Di mana ditempatkan Al-Fatihah? Kita perlu melihat bagaimana Rasulullah menempatkan Al-Fatihah. Karena beliau orang yang paling lurus, paling benar, paling membimbing, orang yang mendapatkan wahyu berkenaan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya dalam kaitannya, hubungannya dengan perkara agama. Sehingga itu surah yang agung ini bukan berarti kita memposisikannya di sekeinginan kita, di segala tempat yang kita inginkan, tapi disesuaikan dengan penempatan yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Ini perlu menjadi catatan karena telah terjatuh sebagian saudara-saudara kita atau mungkin di antara kita dalam menempatkan dengan penempatan yang salah surah apa? Al-Fatihah. Diajarkannya Abu Sa'id Ibn al-Ma'la di sini sekedar menunjukkan bahwa surah Al-Fatihah itu demikian agung. Surah Al-Fatihah demikian agung dan sebagiannya telah kita terangkan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sekedar membimbing kita di mana kita tempatkan surah Al-Fatihah, ya paling cepat dan paling singkat yang bisa kita ketahui adalah ketika kita sholat membaca surah apa? Al-Fatihah. Ketika meruqyah saudara kita dari hadis Jabir atau dari hadis Naam Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu dari hadis yang dikeluarkan oleh al-Imam Bukhari dan wallahu a'lam bishawab Muslim dalam sahih keduanya. Demikian pula yang lainnya. Di mana dijadikan Al-Fatihah itu sebagai apa? Ruqyah. Berkata Imam Al-Hafidz, "Wa hakadha rawahu Al-Bukhari wa Abu Dawud wa An-Nasa'i wa Ibnu Majah." Demikianlah pula diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya, Abu Daud dalam sunannya, demikian pula An-Nasa'i dan demikian pula Ibnu Majah dalam sunan mereka berdua riwayat tersebut, yakni riwayat hadis Abu Sa'id Ibnu Al-Ma'la. Wallahu a'lam bishawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, setelah itu beliau menyebutkan keutamaan-keutamaan yang lainnya dari riwayat. Namun karena waktu kita tidak mencukupi, kita akan mengambil setelahnya insyaallah taala keterangan atau pembahasan atau kajian yang berkaitan dengan fikih. Mudah-mudahan keterangan kita tadi yang berkaitan dengan tafsir Al-Qur'anul Azim yang sampai kepada keutamaan surah Al-Fatihah menjadi keterangan yang bermanfaat bagi agama kita, praktek ibadah kita, keyakinan kita. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.